بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله مشهور sebuah أثر diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Tidak akan sanggup dicapai ilmu dengan badan yang nyaman, dengan badan yang rahah. Ilmu tidak akan tercapai dengan badan yang nyaman, dengan badan yang rohah. Ikhwan fillah jazakumullah, athar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Setelah beliau membawakan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma tentang mawaqitus shalah, tentang waktu-waktu sholat. Setelah beliau membawakan hadis ini, disebutkan semua jalur-jalur sanadnya, lafadz-lafadznya, beliau kumpulkan dalam buku tersebut. Setelah itu, beliau membawakan riwayat ini, athar ini. Beliau mengatakan, haddathana Yahya bin Yahya At-Tamimi qala haddathana Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir qala sami'tu abi yaqul fadzakarahu. Dibawakan athar ini. Tidak akan mampu dicapainya ilmu dengan badan yang nyaman, dengan badan yang roha. Kata para ulama dalam syarahnya, maksud beliau membawakan athar ini ialah untuk bisa mengumpulkan jalur-jalur sanad hadis yang beliau sebutkan. Itu perlu perjuangan, perlu keseriusan, menimba, mengambil dari sekian banyak masyaikh, sekian banyak rawi-rawi, sampai berhasil dikumpulkan semua jalur-jalurnya, isnadnya, semua lafaz-lafaznya seperti sekarang ini. Dan tidak ada dari kalangan para imam, para ulama hadis yang mengumpulkan hadis Abdullah bin Amr bin As yang lebih bagus daripada Imam Muslim rahimahullah. Sehingga makulah ini dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ini masyhur di kalangan para ulama. La yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Tidak sanggup, tidak akan sanggup dicapai ilmu dengan badan yang nyaman, dengan badan yang rahah, tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Tidak mungkin. Maknanya ilmu itu bisa kamu dapatkan dengan istighal, sibuk dengan ilmu, dengan hirsun wajtihad, ada keseriusan, ada kesungguh-sungguhan, ada perjuangan, ada pengorbanan, lelah, letih, mengerahkan semua pikiran, semua kemampuan, baru kamu mendapatkannya. Makula ini, ucapan ini juga masyhur diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Namanya Abdurrahman bin Muhammad bin Idris Ar-Razi. Dikenal dengan Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Beliau menceritakan, beliau rihlah ilmiah dengan teman beliau di Mesir selama 7 bulan. Selama 7 bulan. Dan selama itu pula kami tidak pernah menikmati yang namanya marak. Marak itu daging yang dimasak kuah. Tidak pernah makan marak selama itu. Waktu kami terbagi menjadi 2 setiap harinya. Dari mulai pagi sampai petang, tersibukkan dengan menghadiri majalis ulama, majlis syekh ini, syekh ini, syekh itu, alim ini, alim itu. Malam harinya disibukkan dengan mencatat, menasakh, merapikan kembali apa yang didengarkan tadi pagi. Sampai malam. Pagi begitu lagi, malam demikian seterusnya. Suatu kali ketika beliau dan temannya sedang menuju ke sebuah majelis seorang syekh, diinfokan beliau sakit. Inna syekhu alil, sedang sakit. Maka pulang ke tempat peristirahatan. Pulang melewati tepian pantai, didapati ada seseorang yang menjual samakah, ikan yang segar yang besar. Maka dibeli. Dibeli. Sesampainya di tempat istirahat, datang waktu majelis ilmu alim berikutnya. Diletakkan, sibuk lagi dengan taklim lagi. Majelis ini, malamnya nulis lagi, dirapikan lagi. Terus demikian. Sampai berlalu 3 hari. Tidak ada yang punya waktu ngurusi ikan tadi. Tidak ada orang yang bisa disuruh untuk ngurusi ikan tadi. Akhirnya mulai berubah. Tidak segar lagi. Dan akhirnya kita makan dalam keadaan sudah mulai bau. Nayi. Maka belum mengatakan, mengutip makula tadi. La yustata'ul ilmu bi rohatil jasad. Tidak akan sanggup mencapai ilmu dengan badan yang rohah, dengan badan yang santai, dengan badan yang nyaman, dengan badan yang penuh dengan rohah, tidak ada letih, tidak ada capek, tidak mungkin. Beliau mendapatkan ilmu bisa menjadi sosok imam besar pada masanya dengan perjuangan dalam thalabul ilmi. Ya, serius dalam ta'limnya, sungguh-sungguh dalam ta'limnya, semangat dalam taklimnya, majelis ini, kalau sekarang dars ini, pelajaran ini, jam sekian taklim lagi, jam sekian taklim lagi, terus dari pagi sampai zuhur, istirahat zuhur, istirahat asar, istirahat malam, demikian seterusnya. Muroja'ah, menulis, merapikan. Ilmu itu hanya bisa dicapai dengan cara seperti itu. Tidak mungkin dicapai dengan berleha-leha, bersantai-santai. Tidak mungkin dicapai dengan kenikmatan-kenikmatan, menikmati berbagai macam ini, berbagai macam itu dari kenikmatan dunia. Tidak bakal bisa. Harus dicapai dengan sebuah perjuangan dan pengorbanan. Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan, la tunalur rahatu birrahah. Ar-rahah tidak mungkin dicapai dengan ar-rahah. Ada dua rahah. Satu rahah tidak mungkin dicapai dengan rahah yang kedua. Maknanya kata para ulama, tidak akan mungkin dicapai ar-rahah yaumul qiyamah, kenikmatan, kenyamanan di yaumul qiyamah nanti dengan al-jannah, birohah, dengan anda bersenang-senang, bernyaman-nyaman, bernikmat-nikmat di dunia ini. Tidak bakal bisa. Itu lebih umum lagi pembahasannya. Kita menginginkan yang namanya sa'adah duniawiya, bahagia dunia, ketenteraman dunia. Tambah lagi, rohah, barzakhiyah, ketenangan, kenyamanan di alam barzakh, dengan nikmat kubur. Puncaknya lagi, rahatun ukhrawiyah, kenyamanan, kenikmatan di yaumul qiyamah nanti dengan al-jannah. Ini semua tidak mungkin dicapai dengan rahah fid dunia. Enggak mungkin dicapai dengan bernikmat-nikmat, bersenang-senang di dunia ini. Enggak bakal bisa. Harus ada perjuangan beramal saleh. Ada perjuangan beribadah. Ada perjuangan meninggalkan larangan agama. Terus berjuang. Dan itu letih. Itu capek. Memerlukan kesungguh-sungguhan. Perjuangan. Pengorbanan. Barang siapa yang meninggalkan rohah di dunia ini, sibuk dengan kewajiban dia ibadah kepada Allah Taala, akan mendapatkan rohah di yaumul qiyamah nanti. Itu pengertian la tunalu ar-rahatu birrahah. Maka ikhwan fillah azzakumullah, terutama para talabatul ilmi, di dalam mempelajari ilmu agama Allah Jalla wa'ala, tidak mengenal yang namanya waktu. Setiap saat harus tersibukkan dengan ilmu. Setiap waktu harus bergulat dengan ilmu. Entah mendengarkan ilmu, membaca ilmu, menelaah ilmu, mencatat ilmu, menghafal ilmu, bertanya tentang ilmu, membicarakan tentang masalah ilmu, harus. Ya. Tidak mengenal yang namanya waktu, pagi, siang, sore, malam itu harus tersibukkan dengan yang namanya ilmu. Tidak mengenal yang namanya usia. Di kalangan para ulama, masa-masa emas untuk talabul ilmi, masa-masa muda, masa-masa masih kecil, itu jelas. Barakallahu fikum. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Itu athar dinukil dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. At-ta'allumu fis sighar kan naqshi fil hajar. Itu maknanya manfaatkan usia emas ketika anda masih belia, ketika masih muda, masih bersih pikirannya, tidak ada kesibukan macam-macam. Manfaatkan usia ini. Taklim, belajar di usia ini seperti mengukir di atas batu. Perlu perjuangan, tapi hasilnya akan membekas. Barakallahu fikum. Namun ikhwanul fiddin azakumullah, tidak berarti yang telah berusia tanpa ilmu. Tetapi yang berusia pun juga harus bersemangat dalam menimba ilmu, mencari ilmu. Dahulu para sahabatul kiram, semoga Allah meridainya, belajar ilmu ketika usia telah tua. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bikin bab dalam sahihnya, bab waqad ta'allama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innal kibar. Sungguh dahulu para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam belajar ilmu ketika usia telah tua. Telah tua. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka barakallahu fikum rata-rata pada umumnya baru masuk Islam ketika sudah berumur. Sudah berkeluarga, ada istri, ada anak-anak, sudah dewasa anak-anaknya, baru masuk Islam. Usia tadi tidak menghalangi mereka untuk belajar. Meskipun sudah berumur, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya mantu, sudah punya cucu, terus belajar. Dan mereka berhasil. Barakallahu fikum. Menjadi sadatul ummah, tokoh-tokoh besar umat Islam. Meskipun durasi belajarnya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling lama, yang paling panjang ya 23 tahun. Tapi kebanyakan dari mereka itu tidak lama. Tapi dengan kesungguh-sungguhan, dengan pengorbanan, dengan keseriusan, mereka berhasil mendapatkan ilmu yang begitu luas dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan waktu yang lebih singkat. Tidak memandang yang namanya usia. Yang kecil, yang muda, yang dewasa, yang berumur, yang tua, yang mbah-mbah, tetap harus belajar. Ya, tetap harus belajar. Dahulu sebagian salaf baru belajar sebuah ilmu di usia 70 tahun, usia 80 tahun. Belum mempelajari fiqih, belajar ilmu ini masuk. Barakallahu fikum. Dan itu tidak menghalangi mereka untuk belajar. Apalagi di usia muda, di usia belia seperti antum-antum sekarang ini barakallahu fikum, manfaatkan sebaik mungkin untuk belajar. Ikhwanatina azakumullah, yang namanya belajar talabul ilmi tidak memandang kondisi. Dalam suka dan duka belajar. Dalam lapang dan sempit belajar. Ekonominya berlimpah ataukah tidak belajar. Yang kaya belajar. Yang miskin belajar. Faktor ekonomi bukan alasan untuk tidak belajar. Faktor ma'isyah bukan penghalang untuk talabul ilm. Justru di kalangan para salaf, ketika mereka diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan serba terbatas kehidupannya, justru mereka manfaatkan sebaik mungkin untuk fokus ilmu dan amal. Fokus belajar dan beribadah. Kita mengenal sosok yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari suku Daus, Yaman, berangkat ke kota Madinah, hijrah ke sana, bertepatan dengan selesainya perang Khaybar ketika itu. Beliau anak kepala suku. Di tempat asalnya hidupnya berlimpah. tidak kekurangan. Tapi ketika berangkat menuju ke kota Madinah seorang diri, tidak ada handai tolan, tidak membawa yang namanya harta benda. Sampai di sana, dikarenakan tidak punya keluarga, ditempatkan di Suffah, di tepian Masjid Nabawi. Ruangan khusus untuk mereka yang fakir miskin, yang tidak punya keluarga. Beli dalamnya. Kondisi itu barakallahu fikum, tidak kemudian membuat beliau lalai dari ilmu atau tersibukkan dengan dunia. Lah, justru dimanfaatkan sebaik mungkin untuk ilmu. Beliau hadir ketika yang lain tidak hadir. Muhajirin tersibukkan dengan perniagaan di pasar. Ansar tersibukkan mengurusi ladang-ladang kurma mereka. Beliau dan yang lainnya, Al-Suffah, tidak ada perniagaan, tidak ada ladang. Maka memanfaatkan ilmunya untuk hadir selalu di Masjid Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menghafal ketika yang lainnya lupa. Beliau hadir ketika yang lainnya gaib. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, kalau perang Khaybar itu di tahun 6 Hijriah atau 7 Hijriah, Rasul wafat di Rabiul Awal 11 Hijriah. Hanya 4 tahun, 3 tahun belajarnya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun sahabat yang mulia ini dijuluki sebagai Hafidhus Sahabah, hafidnya para sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak. Dan itu beliau terangkan sendiri. Beliau menjelaskan orang-orang di sana mengatakan kenapa kok Abu Hurairah banyak punya hadis. Kemana yang lainnya? Bukankah dia belum lama masuk Islamnya? Bakal menerangkan dengan keterangan di atas. Dulu sahabat muhajirin tersibukkan dengan niaga di pasar. Dahulu sahabat ansar tersibukkan dengan mengurusi ladang-ladang kebun-kebun kurmanya. Sementara aku, kata beliau, semoga Allah meridainya, mulazamah menetapi selalu bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam sepenuh perutku. Maka aku hadir ketika mereka gaib. Aku menghafal ketika mereka lupa. Justru kondisi keterbatasan dimanfaatkan untuk semangat dalam thalabul ilmu. Yang lainnya ngurusi perniagaan. Sebagian waktu terpakai untuk ngurus dagangan. Yang ini full ilmu. Yang lainnya sebagian waktu tersisikan untuk mengurusi kebun kurmanya, untuk mengurusi peternakannya, pertaniannya. Yang ini full dengan ilmu. Sehingga contohnya para salaf seperti itu. Yang kaya semangat dalam beramal, semangat dalam thalabul ilmi. Yang miskin lebih semangat lagi. Itu para salaf. Adanya semangat, adanya kesungguh-sungguhan. Dalam thalabul ilmi tidak mengenal kondisi. Dalam suka dan duka. Dalam bahagia dan susah. Dalam lapang dan sempit. Miskin ataupun kaya. Bersemangat untuk ilmu dan amal. Tadi yang miskin. Semangat untuk berilmu. Yang kaya-kaya. Tidak mau kalah. Menggunakan harta kekayaannya untuk beramal saleh. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Juga datang dari sahabat Abu Dzar Ghifari semoga Allah meridainya. Menceritakan bahwasanya para fuqara wal masakin dari kalangan sahabat. Mereka dari kalangan muhajirin. Datang menemui Rasulullah SAW mengeluhkan. Ya Rasulullah, dhahaba ahlu tuthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah ruah itu pergi membawa semua pahala, meraih semua pahala. Beliau mengatakan, kaifa dzaka? Bagaimana kau seperti demikian keadaannya? Kok bisa seperti bagaimana? Mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifadli amwalihim. Mereka sholat sebagaimana kami yang miskin ini sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta benda mereka. Di sebuah dalam lafaz yang lain, ya hujun bisa berhaji, wa ya'tamirun bisa umrah, wa ya'tiqun bisa membebaskan budak, wa yatasaddaqun bisa bersedekah. Kami tidak mampu. Itu namanya perlombaan para salaf di dalam menggapai semua kebajikan. Ilmu dan amal. Sehingga ya khanafitin azakumullah, belajar ilmu itu tidak mengenal waktu. Selalu dengan ilmu. Belajar itu tidak mengenal usia. Yang muda lebih ditekankan. Yang tua disemangati. Yang namanya belajar ilmu tidak mengenal yang namanya kondisi. Mau miskin, mau kaya, talabul ilmi. Mau susah, mau bahagia, mau senang, talabul ilmi. Mau kehidupan yang lapang, sempit, talabul ilmi. Dalam semua keadaan. Dan itu dicontohkan oleh para salaf. Sekali lagi, la yustatawul ilmu birohatil jasad. Tidak akan sanggup dicapainya sebuah ilmu dengan badan yang nyaman. Barakallahu fikum. Sehingga harus menanam dengan ketelitian, dengan keseriusan, dengan kesungguh-sungguhan, dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Engkau akan menuai hasilnya. Kata mereka, man zara'a hasad. Barang siapa yang menanam benih, dia akan menuai hasil, dia akan panen. Maka tanam benih ilmu ini semenjak muda. Semangat belajar, ya, semangat talabul ilmi, serius dalam talabul ilmi, berjuang dalam talabul ilmi, berkorban dalam talabul ilmi. Ini sama dengan zara'ah, menanam bibit benih-benih. Nanti hasad. Ada waktunya Anda akan panen ilmu. Semua dengan berjalannya waktu. Hanya membutuhkan waktu, kesabaran, ketabahan, keistiqomahan. Dari mulai kecilnya belajar, awalnya la ya'lam syai'a, tidak tahu apa-apa. Dengan berjalannya waktu, dia belajar, dia semangat taklimnya. Ilmunya bertambah, bertambah, bertambah, meningkat, meluas. Dan pada akhirnya nanti ketika dia telah selesai dirosahnya, sekian puluh tahun lamanya, 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun, semenjak dia belia, usia 5 tahun, dia sudah mendapatkan ilmu yang begitu banyak, begitu luas. Panen ilmu. Nah, mendalam ilmunya, matang keilmuannya, luas keilmuannya. Dia belajar kepada guru ini, guru ini, guru itu. Ilmu ini, ilmu ini, ilmu itu. Dengan tahapan-tahapan ilmu. Sampai dia belajar kepada ilmu, kepada alim ulama, kepada para masyayikh, kepada para asatidzah. Berbagai macam bidang ilmu yang ada. Hasad. Dia akan menuai hasilnya. Barakallahu fikum. Tapi ingat, sebelumnya itu harus berjuang dan berkorban. Wa man jadda wajada, yang bersungguh-sungguh akan meraih ilmu. Ada jiddun wa hirsun, barakallahu fikum. Ini yang harus ditanamkan oleh masing-masing kita, terutama thalabul ilmi dalam belajar. Ikhwan fillah azakumullah, jangan pernah mengatakan untuk apa belajar? Kenapa harus capek-capek belajar? Apa yang didapatkan dengan belajar? Ketahuilah bahwasanya apa yang antum kerjakan ini adalah amal yang paling afdal. Talabul ilmi itu amal yang paling afdal. Dikatakan jihadun fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu agama sampai dia pulang nanti, itu dihitung fi sabilillah hatta yarji. Dihitung dia termasuk fi sabilillah sampai dia pulang. Dari rumah dia berangkat. Dihitung fi sabilillah sampai tempat belajar. Dia belajar. Selama dia belajar, fi sabilillah. Dia pulang ke rumahnya lagi, fi sabilillah. Dihitung fi sabilillah dari mulai berangkatnya sampai pulangnya. Itu disebut dalam nas hadis. Talabul ilmi barakallahu fikum itu merupakan jalan pintas meraih al-jannah. Jalannya pendek, cepat nyampe. Jalannya lurus. Enggak ada yang bengkong. Itu talabul ilmi. Al-Habib bin Rajab al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal-Hikam menegaskan kalimat tadi. Ya, aqrabu turuqi al-mawsil jannah talabul ilmi. Jalan yang paling dekat yang menyampaikan kita ke surga talabul ilmi. Terjemahan bebasnya jalan pintas menuju surga talabul ilmi. Belum menukil satu Rasulullah SAW, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا الْجَنَّةِ. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia menuju dalam surga. سَلَكَ طَرِيقًا, menempuh jalan itu umum. Bisa sulukun hissi, jalan dari tempatnya masing-masing ke tempat ilmu. Dari rumahnya ke majalisul ilmi. Dari rumahnya ke tempat ta'lim. Dari rumahnya ke markas-markas ilmu. Dari tempatnya ke mahad-mahad ilmu. Salaka tariqan. Termasuk salaka tariqan, menghafalkan ilmu, mendengarkan ilmu, mencatat ilmu, memurojaah ilmu. Semua upaya untuk meraih namanya ilmu. Namanya salaka tariqan. Rasul mengatakan Allah akan mudahkan untuk dia jalan menuju surga. Dimudahkan ke surga. Sehingga dikatakan sama beliau tadi, talabul ilmi itu merupakan jalan pintas menuju surga. Itu luar biasa. Sehingga pahalanya sangat besar. Barakallahu fikum. Dan disatukan, dibukukan oleh para ulama, pembahasan khusus tentang ilmu dan keutamaan ilmu. Semua yang terkait dengan ilmu besar keutamanya. Terkait dengan ilmunya. Besar keutamanya. Terkait dengan talabul ilminya. Besar keutamanya. Terkait dengan talibul ilminya, para pencari ilmunya. Besar keutamanya. Terkait dengan majelis ilmunya. Besar keutamanya. Terkait dengan rihlah ilmiah, bepergian jauh untuk mencari ilmu, besar keutamaannya. Terkait dengan alimnya, ulamanya, besar keutamaannya. Terkait dengan upaya-upaya dia mencari ilmu, dirasa ilminya, merojaan ilmu, mudhakaratul ilm, besar keutamaannya. Semua yang terkait dengan ilmu syar'i ini, besar keutamaannya. Itu kenapa ya khanafitina azakumullah, para salaf dikenal dengan perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkan ilmu. Mereka mengorbankan yang mereka miliki untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Dan tidak main-main. Dahulu barakallahu fikum, untuk mendapatkan sebuah hadis, sebagian sahabat harus safar dari Madinah ke Syam. Dulu itu jauh sekali, ya. Jarak tempuhnya 1 bulan safar. Dulu ya menggunakan kaki atau keledai atau kuda atau unta. Selama 1 bulan Madinah ke Syam. Sudah hanya untuk mendapatkan satu hadis. selesai pulang lagi, satu bulan lagi. Dan itu bagi mereka tidak sia-sia. Itu bagi mereka sangat besar dan utama. Bekal yang mereka keluarkan untuk ini sebaik-baik bekal. Infak yang mereka keluarkan untuk ini sebaik-baik infak. Waktu yang mereka curahkan, habiskan untuk ini sebaik-baik waktu. Umur yang mereka lalui untuk ini sebaik-baik umur. Dikarenakan untuk perkara yang terbaik ilmu syar'i. 2 bulan PP hanya untuk mendapatkan satu hadis. Itu perjuangan. Kalau sekarang masya Allah satu majelis sekian hadis, sekian puluh hadis, mudah bagi antum. Maka perjuangkan ini. Barakallahu fikum. Ada salah seorang bertanya kepada Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, imam besar tabi'in pada masanya, tentang satu masalah. Beliau menjawabnya dengan sebuah jawaban. Ini jawabannya. Dibawakan riwayatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dahulu di kalangan para salaf, jawaban seperti ini harus rihlah ke Madinah. Harus rihlah sepekan ke tempat ini. Sekarang balas. Tahu balas? Gratis untuk antum. Datang, antum tanya, tak kasih jawabannya. Dengan tanpa harus berusaha payah. Dahulu untuk mendapatkan ini, safar selama sepekan. Dahulu untuk menggapai ini, safar ke tempat ini. Itu para salaf. Jangan tanyakan bagaimana mereka di dalam meneliti satu persatu hadisnya Rasulullah SAW. Sekarang antum baca sebuah kitab hanya membaca sebuah nama rawi. Antum baca Sahih Bukhari, baca nama rawinya. Kalau dahulu para salaf langsung cari orangnya. Karena masih hidup. Barakallahu fikum. Mendapatkan sebuah hadis, haddatsana fulan, dia datang ke majelisnya seorang syekh, seorang alim. Dia membawakan sebuah hadis, haddatsana fulan. Disebut nama gurunya. Ini ada orangnya ini. Masih hidup dia. Dikejar. Ke tempat orang tadi. Sampai sana. Jauh itu safarnya. Kadang beda negeri, beda daerah, beda wilayah. Dikejar sampai ke sana. Haddatsani fulan anka. Fulan, guru saya, menyampaikan hadis dari kamu. Aman. Kamu dari siapa? Dia mengatakan akhbarana fulan. Ada orangnya, dikejar lagi ke sana. Itu kadang beda negeri, beda daerah, beda, dikejar ke sana. Haddatsani fulan an fulan anka wa anta an man? Kamu dari siapa ini? Hadis ini. Qala an fulan. Dari fulan lagi. Ternyata anfulan itu orang dirinya dia sendiri. Di tempat dia tinggal. Sudah dari gurunya nyari jauh ke sebelah sana. Jauh ke sebelah sana sudah capek. Safar ke tempat-tempat rawinya. Ternyata kembali ke tempat asalnya. Oh, dari orang di negeri saya sendiri. Pulang lagi. Cari orangnya. Ternyata rajulun dhaif. Rawi yang dhaif. Artinya apa? Isnadnya dhaif. Dan juga percuma. Bukan perkara yang sia-sia. Bagi mereka. Dikarenakan itu untuk talabul ilmi. Talabul hadis, amal yang sangat besar, yang sangat mulia. Sekali lagi. Uang yang dikeluarkan. Nafkah yang dikeluarkan. Tenaga yang dikeluarkan. Pikiran yang dikeluarkan, waktu yang dikeluarkan untuk bab yang semacam ini, itu bagaimana kan perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara yang sia-sia, mulia besar bagi mereka dalam masalah. Meskipun ternyata dhaif, catat dalam bagian hadis yang dhaif. Itu banyak faedahnya. Ketika ada yang mengatakan haddatsana fulan, dhaif. Tahu dari mana? sudah saya telusuri. Dari sini, dari sini, dari sini, dari fulan hadza. Orang sekampung dengan saya, dan iya Pak. Bagaimana kiranya ketika dia sahih, akan lebih membahagiakan lagi. Sahih, kau dari siapa? Dari fulan, naam. Dari fulan, naam. Dari sahabi fulan, naam. Dari fulan salam, sahih. Langsung namanya ayanu al-usul. Langsung menyaksikan orang-orangnya, induk-induk pusat periwayatan hadisnya. Dan itu tidak mudah. Itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Tapi hasilnya barakallahu fikum, perhatikan. Kitab-kitabnya para salaf, kitabnya para ulama, buku hadis, buku fikih, buku tafsir, semua buku masalah keilmuan yang ada ini lengkap. Di kalangan salaf disebutkan dengan sanad-sanadnya. Ada yang mengumpulkan yang sahih, ada yang musnad, ada yang buku sunan dengan tata fikih. Semuanya telah selesai. Mereka bukukan, mereka tulis, dan bermanfaat untuk mereka dan umat Islam sampai hari ini. Dan ila yasha'Allah. Ini para salaf. Kita barakallahu fikum thullabul ilm di zaman sekarang ini, para khalaf, harus mencontoh para salaf. Sebagai sosok salafi sunni, itu bukan pajangan nama. Itu bukan semata-mata pengakuan. Tidak. Oh, saya salafi, saya sunni, bangga dengan itu. Naam. Tapi jangan lupa, ada konsekuensinya. Harus ta'asi bisalaf, mencontoh para salaf, meneladani para salaf dalam semua hal. Dalam perkara akidah, perkara manhaj, perkara ubudiyah, perkara dakwah, perkara akhlak, perkara adab, perkara mu'amal, dalam semua hal. Di antaranya dalam perkara talabul ilmu. Maka antum barakallahu fikum wahai para talabah, para ikhwah yang menambahkan barokah ilmu, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, telusuri tariqatus salaf dalam talabul ilmi. Poin yang saya bawakan tadi, intinya harus ada keseriusan, harus ada kesungguh-sungguhan, harus ada kesibukan, harus ada perjuangan, ada pengorbanan. Dan ingat, semua yang kamu kerahkan, yang kamu keluarkan untuk ilmu, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang rugi. Semuanya berpahala besar. Yang penting ikhlaskan niat. Yang ikhlas niatnya lillahi ta'ala. Engkau belajar ilmu untuk antum amalkan. Mengamalkan ilmu. Berilmu dengan, beramal dengan ilmu. Engkau belajar ilmu untuk beribadah dengan ilmu. Engkau belajar ilmu dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala. Belajar ilmu agama. Kamu belajar ilmu dalam rangka untuk menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu. Engkau belajar ilmu dalam rangka untuk membela agama Allah, menjaga agama Allah dari syubhat. Demikian tujuan kamu. Bukan dalam rangka untuk gelar ustaz, gelar da'i, gelar alim. La. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan dunia wa ma fiha. Tidak. Tapi untuk menjadi hamba Allah yang saleh, mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang dipelajari. Dan ambil kesempatan ketika antum masih muda saat sekarang. Jangan terlena, jangan kemudian menengok sana, menengok sini, mendapati masa muda di luar sana, anak-anak muda penuh dengan hura-hura dan main-main belaka. Jangan tersilaukan, jangan terganggu, jangan kepingin. Itu fata morgana. Mereka hanya tersibukkan dengan permainan, perkara yang sia-sia, gak ada nilainya, gak ada manfaatnya. Nanti yang namanya nadamah, penyesalan di akhir. Di akhir, ketika sudah boleh berumur, berusia, alhamdulillah masih insaf, masih sadar. Enggak akan menyesal. Sudah berumur, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya mantu, sudah punya cucu, sudah memutih yang namanya uban-uban di jenggotnya, di rambutnya. Ternyata dia belum apa-apa. Belum bisa apa-apa. Belum punya kemampuan apa-apa. Jangan saya merugi. Antum masih muda sekarang ini, barakallahu fikum, manfaatkan masa muda antum sebaik mungkin untuk talabul ilmu. Bersyukurlah antum diberi taufik, diberi kemudahan, termasuk bagian dari para thullabul ilm. Manfaatkan. Ikhlaskan niat, sisihkan lengan baju yang bersemangat, yang bersungguh-sungguh, yang bergairah dalam menimba agama Allah dengan perjuangan, dengan pengorbanan, letih, lelah kamu rasakan, yang ikhlas niatnya, insyaallah taala ilmu kamu raih. Ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Nanti hasilnya antum yang merasakan. Antum punya ilmu, paham ini, paham ini, paham itu. Antum punya ilmu, bisa beramal dengan ilmu, beribadah dengan ilmu, berdakwah dengan ilmu, berakhlak dengan ilmu, berakidah dengan ilmu. Antum akan merasakan sa'adah yang sungguhnya. Antum bahagia dunia dan bahagia di yaumul qiyamah nanti. Dan antum sebagai penerus perjuangan dalam menegakkan ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Antum sekarang masih kecil. Antum liyum sigar. Tapi nanti ke depan antum kibar. Antum sekarang masih muda. Sekarang ini. Nanti antum menjadi orang besar. Ketika di masa muda, di masa kecil antum menyia-nyiakan waktu. Maka di masa tua antum akan terbengkalai. Sia-sia hidupnya kamu. Percuma. Tapi di masa muda antum manfaatkan sebaik mungkin untuk talabul ilmi, untuk ilmu, untuk amal, perjuangkan, pertahankan yang istiqamah. Ketika masa tua nanti antum menuai hasilnya. Anda menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa dan siap untuk menyebarkan ilmu, meneruskan perjuangan para ulama, para duat sebelum kalian. Itu nasihatnya para salaf. Barakallahu'alaikum. Antumul yaum sigar wa ghadan kibar. Barakallahu'alaikum. Antum sekarang di masa muda, masa-masa belajar. Nanti di masa tua, masa-masa sibuk. Dengan berbagai macam urusan. Sibuk ngurusi keluarga, sibuk ngurusi anak istri, sibuk mengurusi ma'isyah. Yang ini sibuk mengurusi dakwahnya, yang ini mengurusi ma'isyahnya, yang ini mengurusi perusahaannya, yang ini mengurusi tijarahnya, yang ini mengurusi jabatannya. Di masa tua itu masa-masa sibuk. Peluang untuk belajar semakin sedikit. Maka manfaatkan di usia muda untuk masa depan di usia tua. Barakallahu fikum. Ta'allamu qabla an tasudu. Itu athar dari sahabat Umar bin Khattab. Semoga Allah meridainya. Ta'allamu, belajarlah kalian sebelum kamu menjadi sayyid tokoh besar. Katanya para ulama, wa ba'da an tasudu. Dan juga belajarlah meskipun engkau telah menjadi sosok sayyid tokoh orang besar. Harus belajar. Kalimat pertama, ta'allamu qabla an tasudu. Wadih. Belajarlah sebelum kamu menjadi orang, menjadi tokoh. Jelas. Ini waktunya belajar. Kamu masih belia, antum masih kecil, antum masih muda, antum masih punya waktu panjang. Belajar. Sebelum nanti kamu menjadi sayyid. Sehingga ketika kamu sebagai orang, sebagai tokoh, orang yang terpandang, itu dengan ilmumu. Bukan dengan keburukanmu, bukan dengan duniamu. Dengan ilmumu. Itu demi Allah, kata para ulama. Hakus su'dud. Yang dikatakan betul-betul sosok sayyid yang mulia. Kata para ulama, wa ba'da anta sudu. Dan juga setelah kamu nanti sebagai tokoh. Jangan pernah melupakan yang namanya ilmu. Meskipun pada umum yang tersibukkan dengan itu semuanya, tetap harus belajar. Dikarenakan ketika anda sudah menjadi tokoh, tuntutan lebih besar. Masyakil semakin banyak. Diminta untuk bisa menghadapinya, untuk bisa menguraikannya, bisa menjalaninya dengan baik dan benar. Maka ikhwan fillah jazakumullah, wahai para talabah, fil khusus, thullabul ilm, dan juga para ikhwah semuanya, dan juga saya pribadi, mari bersama-sama menyisihkan lengan baju, manfaatkan sisa umur ini untuk talabul ilmi syar'i. Tidak ada yang namanya kata terlambat. Semuanya punya peluang untuk talabul ilmi, semuanya punya kesempatan menjadi hamba Allah yang terbaik dengan ilmu, semua punya harapan masa depan yang cerah dengan talabul ilmi, meraih rahah hakikiyah di dunia wa fil barzakh wa yaumul qiyamah. meraih sa'adah hakikiyah di dunia wal akhirah. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik kepada kita semua, diberi taufik, beri kemudahan untuk senantiasa istiqamah ala talabil ilmi. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa saya utarakan semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.